Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Sekarang kita masih berada pada bab al-mustasna dari kitab Mutammimah Jurmiyah, yang mana pembahasan masalah mustasna ini sebenarnya mudah, cuman butuh perenungan dan juga pemahaman yang berulang-ulang. Karena bisa dikatakan tidak sulit, cuman rumit. Naam. Jadi pembahasan ini intinya antum menghafal hukum asal yang pertama kali yang sudah kami sebutkan, tiga hukum yang paling inti yang sebelum-sebelumnya sudah kita bacakan. Idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasbuh. Pertama, apabila kalamnya itu tam kemudian mujab, al-muradu bit-tam ay dzukira fihi al-mustasna minhu. Yang diinginkan dengan kalam yang tam, tam itu adalah yang disebutkan di dalamnya al-mustasna minhu. Wal muradu bil mujab, yang diinginkan dengan mujab barakallahu fikum ay alladhi lam yusbab bin nafyin aw syibhih. Yang diinginkan dengan mujab adalah kalam yang tidak didahului oleh penafian atau yang serupa dengan penafian. Mahum. Kemudian sawa'un kana munqati'an aw muttasilan. Gitu kemarin kan, baik itu yang istisna'nya munqati' atau muttasil, kalau kalamnya taman mujaban wajaba nasbuh. Mahum ya. Yang kedua, idza kana al-kalamu taman manfiyan, al-murad bit-tam qad sabaqa bayanuhu. Yang diinginkan tam sudah kita lewati pembahasannya atau penjelasannya. Wal murad bil manfi ay alladhi subiqat bin nafyin aw syibhih, yaitu sebuah kalam yang didahului oleh penafian atau yang semisalnya. Mafhum? Naam. Bagaimana hukumnya kalau seperti itu bentuknya? Barakallahu fikum, yajuzu nasbuhu alal istisna wa yajuzu al badal. Paham ya? Naam. Fil muttasil al badal arjah. Paham ya? Naam, seperti itu. Adapun untuk yang munqati', ada dua pendapat dari kalangan Tamimiyun sama Hijaziyun. Adapun Hijaziyun barakallahu fikum, mereka mewajibkan wajib nasaban itu. Ya enggak? Tapi kalau Tamimiyun, nah mereka membolehkan, membolehkan apa? Membolehkan badal tapi menguatkan nasabnya, tidak sampai mewajibkan. Itu kalau Tamimiyun. Kemudian yang hukum yang berikutnya, idza kana al-kalamu naqisan yu'rab 'ala hasabil awamil. Paham ya? Kalau kalamnya naqis maka di'rab sesuai dengan apa? Sesuai dengan amilnya. Idza kana al-amilu yatlubu raf'an rafa'na. Wa idza kana al-amilu yatlubu nasban nasabna. Wa idza kana al-amilu yatlubu jarran jararna. Artinya apa? Apabila amilnya itu butuh rafa', kita ikut rafa'. Kalau amilnya butuh nasab, ya kita nasab. Kalau amilnya butuh jar, ya kita jar. Karena apa? Istisna yang seperti ini bentuknya dikenal dengan istisna mufarrar. Paham ya? Jangan lupa ya. Dikenal dengan apa? Al-istisna al-mufarrar. Li'annahu qad tafarraha 'anil amal. Karena dia sudah istirahat dari amalan, sudah enggak beramal lagi. Ka'allam yakun fihi illa. Seakan-akan di situ enggak ada illa gitu. Mahum? Nah, sekarang pembahasan berikutnya insyaallah paham, kalau yang itu sudah paham ini mudah. Qala al-mu'allif atabahullah, perhatikan baik-baik, hukmul mustasna bi ghairin wasiwan. Hukum mustasna dengan ghair wasiwan, ingat-ingat. Mustasna itu berarti isim yang jatuh setelah alat-alat itu. Jangan nengok sebelumnya. Kalau yang sebelumnya namanya mustasna minhu. Paham? Nah, sekarang hukumnya bagaimana? Isim yang jatuh setelah alat-alat ini bagaimana hukumnya? Marfu', mansub atau majrur, kita lihat. Wal mustasna bi ghairin wasiwan bi lughatiha, dan mustasna dengan ghair dan siwan, isim yang jatuh setelah ghair dan siwan, dengan bahasa-bahasanya, siwan, suwan, sawa, siwa, itu maksudnya majrurun daiman wa abadan bil idhafah. Dia majrur selama-lamanya disebabkan karena idhafah. Majrurnya kenapa? Dengan mudhaf. Paham belum? Jadi dia majrur karena mudhafun ilaih. Paham belum ini? Nah, mesti itu sudah. Qamal qawmu ghaira zaidin. Bukan zaidan malah zaidun. Zaidin wajib karena mudhaf ilaih. Sudah kita lewati hukum-hukum masalah mudhaf mudhaf ilaih kan? Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Paham belum? Naam. Mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh kemasukan al. Mudhaf ilaih majrur selama-lamanya. Paham belum? Insyaallah ya. Ya naam, tidak perlu pengulangan, yang jelas antum paham di sini. Kita lihat. Adapun alat-alatnya ghair siwa itu bagaimana i'rabnya? Wa yu'rabu ghairun wa siwan bima yastahiquhu al-mustasna bi illa. Ini paham Bapak ini? Dan ghair dan siwa itu di'rab sesuai dengan apa yang berhak mustasna dengan illa. Jadi antum pandangannya isim yang jatuh setelah illa. Jadi gini globalnya. Ghair dan siwa di'rab seperti isim yang jatuh setelah illa. Berarti kalau antum paham sebelumnya ini paham juga. Paham belum? Jadi gini loh barakallahu fikum. Wa yu'rabu ghair wa siwa. Dan di'rab ghair dan siwa seperti isim yang jatuh setelah illa. Qamal qawmu. Nah, seakan-akan seperti ini. Nah, jadi gini, adapun ghair dan siwa itu seperti isim yang setelah ilah, cara bacanya. Ada gambaran belum sekarang? Jadi ingat kaidahnya, idza kanal kalamu taman mujaban wajaba nasbuh. Idza kanal kalamu taman mujaban wajaba nasbuh. Ininya enggak usah noleh, ini udah antum sambil memejamkan mata bisa bacain udah. Enggak usah noleh-noleh ini udah. Mesti majrur sudah. Paham ya? Kalau antum baca ghairu zaidan berarti belum paham. Paham belum? Kalau ghairu zaidun keliru juga. Ghairu zaidin enggak dikasih harakat mesti bacanya zaidin karena mudhaf ilaih. Nah ininya yang perlu perenungan. Sebenarnya ini gak sulit, cuman rumit. Paham ya? Rumitnya itu karena kok bisa ya? Kok bisa ya? Memang seperti itu kaidahnya. Cuman kaidahnya seperti itu. Paham ya? Jadi alat-alat untuk ghair siwa, suwa, sawa, siwa, i'rabnya seperti apa? Nah, ya. Kalau paham itu udah antum gak usah buka-buka lagi udah paham. Kalau paham itu tapi loh. Kalau belum paham itu ya paham belum antum? Jadi ghair siwa, suwa, sawa, siwa, i'rabnya seperti apa? Nah, sudah. Ada gambaran antum? Atau masih bingung? Jadi mustasna yang jatuh setelah ghair siwa apa hukumnya? Mustasna yang jatuh setelah ghair siwa, suwa, sawa apa hukumnya? Hukumnya apa dulu? Majrurun daiman wa abadan li'annahu mudhafun ilaih. Nah inilah yang perlu direnungi. Kalau alat-alatnya bagaimana Ustaz? Alat-alatnya itu alat yang untuk mengecualikan. Alatnya hukmuhu kal ismil ladzi waqa'a ba'da illa. Hukmuhu kal ismil ladzi waqa'a. Nah, waqa'a ba'da illa. Paham soalnya ya? Nah, hukumnya seperti isim yang jatuh setelah illa. Sudah selesai urusan. Selesai belum? Nah, jadi hukumnya mudah sekali. Mudah sekali kalau paham. Tapi kalau anak sudah paham sejak kemarin. Kalau antum mungkin sejak kemarin sudah paham, tapi sekarang tambah paham lagi ya. Nah, ini mudah sekali. Mudah sekali. Barakallahu fikum. Yang jelas sudah kami jelaskan berkali-kali. Agar semakin gamblang dan jelas. Ada iskal antum? Jadi mustasna yang jatuh setelah ghair, suwa, siwa, sawa apa hukumnya? Nah, majrurun daiman wa abadan ala annahu mudhafun ilaih. Ammal adawatu nafsuha, perhatikan baik-baik. Ammal adawatu nafsuha, adapun alat-alatnya itu sendiri, hukumnya apa? Naam. Hukmuhu kal ismin ladzi waqa'a ba'da illa. Selesai. Hukumnya seperti isim yang jatuh setelah illa, tinggal bayangannya ke sana semua. Tak kalamnya bagaimana? Taman mujab atau manfi atau nakis atau bagaimana? Sudah selesai. Tahu ya? Oleh karena itu manfaatnya menghafal matan jurumiyah ketemu di sini nanti mudah-mudahan. Naam barakallahu fikum. Karena di kalam di matan jurumiyah lebih ringkas lagi dan bagus itu loh. Ila kanal kalamu taman mujaban wajaban nasbuh. Walaupun belum mengenal mungkotek mutasil enggak masalah. Tahu ya? Kemudian idza kana kalamu taman manfiyan yajuzu nasbuhu wa yajuzul badal. Wa idza kana kalamu naqisan yu'rab ala hasabil awamil. Tiga hukum itu upayakan sudah terpetik pada benak kita. Mafhum? Kita lihat. Wa yu'rabu ghair wasiwan bima yastahiquhu al mustatsna bi illa. Dan ghair dan siwa itu di'rab sesuai dengan apa yang berhak isim yang jatuh setelah illa. Paham ya? Nah, paham belum ini? Bima yastahiquhul mustatsna bi illa, maksudnya sesuai dengan apa yang na barakallahu fikum layak mustatsna jatuh setelah illa itu. Maksudnya seperti isim yang jatuh setelah illa. Jadi antum nanti kalau menjelaskan lafaz itu, antum menjelaskannya di hadapan orang yang antum jelaskan, jelaskan saja. Nah, bahwasanya ghair dan siwa itu bima yastahiquhul mustatsna bi illa, maksudnya na'am kal ismi ladzi waqa'a ba'da illa. Seperti isim yang jatuh setelah illa. Mafhum? Na'am. Kita lihat, fayajibu nasbuhuma, maka wajib menasab dua-duanya. Nahu qamu ghaira zaidin. Kenapa wajib? Karena qamu kalamnya tam mujab. Kenapa tam? Disebutkan mustatsna minhu. Mana mustatsna minhunya? Wawu jama'ah. Di situ kelihatan gak itu? Kelihatan. Nama itu mustatsna minhu namanya. Lah kenapa mujab? Karena gak ada nafi sebelumnya. Mudah kan? Jadi memang penting sekali antum menghafal tam itu apa, mujab itu apa, itu penting soalnya untuk memahami lafadznya ini. Ghaira wajib enggak nasabnya? Ghaira wajib kalamnya taman mujab. Zaidin sebagai mudhafun ilaih. Lalu terus bagaimana i'rabnya? Qamu fi'lan fa'il, itu globalnya ya. Sempurnanya antum bisa lihat sendiri bawahnya itu. Ghaira dikatakan apa? Ghaira i'rabnya ismun mansubun 'ala istisna. Paham ya? Naam, ismun mansubun 'ala istisna. Zaidin mudhafun ilaih, selesai. Paham belum? Naam. Aw siwa Zaidin, cuman kalau siwa harakatnya tidak nampak. Kalau siwa itu dia mengalami ya penyembunyian harakat. Harakatnya ada cuman tersembunyi, enggak nampak. Harakat apa namanya berarti? Muqaddarah. Naam. Jadi seperti ini. Qamal qawmu siwa Zaidin. Nah terus siwa apa irabnya? Enggak boleh nampak ini, enggak boleh ya. Ini enggak boleh ya kayak ini ya. Nah, terus irabnya bagaimana siwa? Siwa ismun mansubun alal istisna wa alamat nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif man'a min zuhuriha ta'adzur. Seperti apa ini? Paham belum? Paham? Ayo na'am. Jadi jangan usah bingung. Nah siwa mana harokatnya Ustaz kok enggak nampak? Lah paham atau enggak sebelumnya? Paham ya? Kalau paham sebelumnya enggak usah nanya itu loh. Nah, karena sudah dijelaskan isim maksur itu yang didalil alif lazimah alif bengkok itu. Paham ya? Alif bengkok, alif lazimah yang tidak nampak harokatnya pada tiga keadaan. Rofaknya, nasabnya, jarnya tidak nampak. Kalau isim mangkus yang diakhiri oleh ya lazimah yang ada titiknya ini kan bentuknya kayak ya tapi enggak ada titiknya ini kan. Naam, yang apa? Dia tidak nampak ketika rofak dan jar saja. Adapun nasab dia nampak karena nikhifatih. Sudah kita lewati semuanya kan? Naam barakallahu fikum. Mafhum insyaallah ya. Yang kedua, wa yajuzul itsba' wan nasbu, boleh juga ghair dan siwa tersebut itsba', itsba' itu badal, wan nasbu dan nasab. Kama fi nahwi maqamu ghairu Zaidin au siwa Zaidin. Boleh ghairu, boleh ghaira. Karena kalamnya taman manfiyan, kelihatan atau enggak itu manfinya? Ada nafinya enggak itu? Mana? Naam. Paham ya kelihatan ya itu dari kalamnya taman manfiyan. Manfiyan itu alladzi subiqat bi nafyin au syibhi. Paham ya? Kalam taman mujab, apa itu mujab? Alladzi lam yusbaq bi nafyin au syibhi. Dihafal itu pendek. Naam. Kalau tam alladzi dzukira fihi al mustatsna minhu. Dihafal ya? Naam, itu tam. Kalau naqis, naqis alladzi lam yudkar fihi almustathanihu wa subiqa bi nafyin aw syibhih. Sudah digabung ada. Paham ya? Naam. Yang nakas tersebut istisna'an dikenal dengan istisna' apa? Naam, istisna' mufarrad. Mahfuz Allah ya? Yang terakhir, wa yu'rabani bihasabil amil ghair dan siwa, dua-duanya di'irab sesuai dengan amil-amil yang masuk kepadanya. Al-awamil jam'u amilin wal-amil huwa ma'awjaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Dihafal itu ya. Al-amilu huwa ma'awjaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Ulangi. Ma'awjaba kauna akhiril halatan. Nah iya, itu namanya amil, jamaknya awamil. Awamil itu ada dua jenis, ada yang lafziyah, ada yang maknawiyah. Yang maknawiyah apa? Apa itu? Ibtidak dan tajarut. Ibtidak terjadi pada mutadak, tajarut terjadi pada? Nah, ilmu dorek yang marfu. Sudah kita latih semuanya. Kita lihat. Inahwi maqama ghairu zaidin wa siwa zaidin. Itu kalau bentuknya seperti itu antum paham ya? Maksudnya itu maqama ghairu zaidin wa maqama siwa zaidin. Itu cuma sambungannya aja. Nah, di situ antum perhatikan baik-baik. Qama fi'il madhi butuh apa? Fa'il. Berarti ghairu bacanya gitu loh. I'rabnya bagaimana? Ya ma manafiyah qama fi'il madhi ghairu fa'il selesai. Wa mudhaf zaidin mudhaf ilaih. Simple. Ngam. Bagi yang paham ya, insyaallah paham, secara mudah ini. Berikutnya, wa ma ra'aitu ghaira zaidin wa siwa zaidin, sama saja. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Butuh apa? Maf'ulun bi, berarti ghaira pastikan maf'ul bi. Sudah. Wa mudhaf zaidin mudhaf ilaih. Siwa zaidin ra'a juga sama, cuman siwa tidak tidak mengalami apa? Tidak mengalami penampakan harokat saja. Wa ma marartu bi ghairi zaidin, sama juga karena marartu ini dia muta'addinya dengan huruf jar, jadi enggak bisa langsungan. Marotu Zaidan enggak bisa. Marotu bi Zaidin. Mahum? Naam. Wa idza muddat siwa, perhatikan baik-baik ini. Wa idza muddat siwa kana i'rabuha dhahiran. Naam, enggak ada syakal. Kalau siwa itu dimuddat, muddat itu dipanjangkan, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini kan semula kan bengkok ini. Iya kan? Bengkok kan ini? Nam siwa. Nah, kalau dimuddat dipanjangkan siwa ini dohir enggak harakatnya? Dohir. Siwa A, siwa U. Oh ya. Sama berarti untuk siwa itu sama berarti. Sama berarti ya, untuk siwa ini. Nah, itu mana? Ya, paham ya. Ini lain lagi ya. Nam. Ini sawa, kan bahasanya sawa juga ada sawa. Dipanjangkan ya sawa gitu aja. Cuman di sini artinya bukan sama. Sawa itu bukan sama artinya. Kan jadi sawaan di sawa ini sama. Sawa itu lain dengan sawa ini. Jangan dicampur-campur. Semua yang ada di sini kembali ke induknya ilah. Kecuali artinya gitu. Artinya apa ya, Ustaz? Qomal qomu sawa azaidin. Qom itu berdiri sama dengan zaid katanya. Sama dengan zaid katanya karena sawa itu artinya sama. Keliru enggak itu? Enggak paham ya, Ustaz. Nah, ulangi lagi ya. Nah, barakallahu fikum. Antum pernah dengar enggak ucapan sawaun? Apa artinya sawaun? Sama aja. Sama. Nah, di sini artinya bukan sama saja. Artinya di sini apa artinya? Illa. Belum mengartikannya nanti kalau antum sama keliru. Nah. Qamal qaumu sawa'a Zaidin. Wajib enggak ini sawa'a? Wajib kalau ini taman mujab. Nah itu nanti artikannya kaum itu berdiri sama dengan Z itu. Keliru gak? Keliru. Yang benar? Nah, jadi walaupun lafadznya sama tapi dilihat tempat dan letaknya. Paham ya? Ini kan istilahnya kan sawa yang kita pahami yang sebelum-sebelumnya. Sawa'an bisawa'in. Sawa'un alaihim. Itu artinya sama. Kalau yang ini artinya beda. Sawa' di sini artinya bukan sama. Tapi artinya apa? Illa. Dapat? Naam, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan seperti itu ya, karena untuk makna kan penting. Kalau antum enggak tahu artinya sini ya, sawak itu artinya sama. Iya itu sama tapi lain gitu loh, bukan yang di sini. Kalau di sini artinya illa. Jadi ingat-ingat ya. Jadi saudara-saudara illa di sini kembali ke illa semuanya. Ngartikannya. Paham? Walaupun lafadznya berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga gitu loh. Satu apa? Saya satu artinya illa gitu loh. Beda-beda lafadznya. Paham belum? Allahu musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat sini, wa idza qasurat. Perhatikan, namun kalau qasurat dibengkokkan, bengkokkan seperti tadi itu, nah seperti ini. Musiwa atau suwa, bengkok seperti itu bagaimana? Kana i'rabuha muqaddaran 'alal alif. Muqaddaran 'alal alif, mana min dhuhuriha? Ingat-ingat ra ta'adur maksur. Caranya gitu. Maksur ada ra-nya, ta'adur ada ra-nya. Terus selesai urusan. Antum enggak boleh caranya gitu. Maksur ta'adur. Fikol mangkus dah. Yang antum lihat ra-nya itu ada ta'adur maksur. Dah, ada ra-nya enggak akhirnya? Nah, itu caranya gitu caranya. Paham ya? Seperti contohnya jar ma khafat. Jar itu ungkapan siapa? Jar basrah ra. Paham ya? Khafat kufi sudah selesai. Yang dilihat itu ra-nya itu yang sama itu. Al jarru kemudian apa? Basriyun. Ada ra'nya enggak? Sudah, ibaratnya basriyun. Al-khafdu ibaratnya siapa? Kufiyin. Karena enggak ada ra'nya. Paham cara mudahnya caranya gitu ya? Nah, jadi kalau sudah di anau ism maksur wa'alam tarafi mana'am durha'i fikol. Berarti keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau bahasa Jawa keliru bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia keliru. Paham ya? Jadi, na'am kalau ta'adzur, ingat-ingat ra'nya. Ta'adzur, oh berarti maksur. Sikol, mangkus. Caranya gitu. Itu dulu anak cara memahami seperti itu caranya. Nah, terserah ya, yang jelas tahu itu aja. Nah, kesimpulannya barakallahu fikum, ini enggak ada sekali salah ya. Walaupun tidak mengalami penampakan harokat tapi sudah paham. Harokatnya ada di dalamnya sini, cuman enggak nampak gitu, ta'adzur. Karena ta'adzur karena tidak memungkinkan menampakkan harokat di atas alif tersebut. Mafhum? Naam. Berikutnya ini juga mudah, enggak jauh beda dengan sebelumnya, cuman ada perbedaan sedikit saja. Qala al-mu'allifu asabahullah hukmul mustatsna bi laisa wa la yakun. Hukum isim yang dikecualikan yang jatuh setelah laisa dan walayakun. Ini sebenarnya para ulama mengkritik ya sebenarnya. Dalam artian kenapa kok dimasukkan dalam bab mustasna padahal ini kan tidak ada keterkaitan dengan mustasna, cuman ada pengecualian benar. Aslinya nih bab ini masukkan dalam kana akhwatuha ya enggak? Kana akhwatuha laisa yakunu kana yakunu kaunan. Kita lihat. Wal mustatsna bi laisa wa la yakun mansubun la khair. Naam, li'annahu khabaruhuma. Dan isim yang jatuh setelah laisa dan wa la yakun atau isim yang dikecualikan dengan laisa dan la yakun mansubun la khair. Mansub tidak ada yang lainnya lagi kita. Enggak boleh marfu' la majrur. Kenapa li'annahu khabaruhuma? Karena khabarnya khabar laisa marfu', ya kan? Mansub na barakallahu fikum Allahu musta'an. Jadi karena khobarnya, paham ya? Karena khobar laisa dan khobar la yakun. Oleh karena itu dia masuk terus gitu loh, enggak majrur wala marfu. Nahwu qamal qamu laisa zaidan. I'rabnya bagaimana? Qama fi'il madhi, al-qamu fa'il, laisa fi'il madhi naqis. Fa'ilnya mana laisa fa'ilnya? Hah? Lah betulnya apa? Masa fi'il udah fa'il gimana ini? Kata setiap ada perbuatan ada pelakunya. Isim naam. Karena laisa termasuk akhwatnya kana. Jadi itu jebakan-jebakan seperti itu di hati-hati ya. Soalnya kadang terjebak gitu loh, paham ya? Allahu musta'an. Karena dulu anak sering dijebak seperti itu. Tapi caranya jebaknya bukan untuk menipu tapi untuk mengingatkan kembali yang sudah dilewati. Naam. Qamal qawmu laisa zaidan. Qamal qawmu laisa zaidan. Berarti zaidan sebagai khabar laisa. Selesai. Gitu aja ya. Nah, berikutnya wala yakunu zaidan lanya la nafiyah yakunu fi'il mudhari' marfu'. Naam. Lalanya kok enggak berfungsi gimana itu lanya? Iya. Kok enggak menjazmkan wala menasabkan? La nafiyah yang berfungsi itu la nahiyah kan itu. Nah, atau lamul amr lain lagi. Wala yakunu lanya la nafiyah. Dia walaupun menafikan tapi tidak menasabkan wala menjazmkan. yakunu fi'lan mudhari'un marfu'un yatajarrad 'ala nasb jazm ma'lam tarafihi dhammatun dhahiratan 'ala akhirih wa fa'iluhu dhamir. Ala dhamirun? Lama. Betulnya isim. Paham ya? Naam, yakun wasmuhu atau wasmuha dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa Zaidan sebagai khabarnya. Mahfum salah ya? Ini mudah sekali, naam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Ya karena mudah kita baca aja berikutnya. Hukmul mustatsna bi khala wa 'ada wa hasya ini juga mudah. Khala 'ada hasya sudah kami sebutkan. Khala 'ada hasya ini tidak memiliki prinsip yang kokoh. Dalam artian dia itu pelin-pelan. Bimbang. Naam. Istilahnya bagaimana? Maksudnya dia itu terkadang bisa menjadi fi'il, terkadang bisa menjadi huruf itu loh. Tidak memiliki prinsip yang satu gitu istilahnya ya. Nah, cuman perlu diperhatikan kapan menjadi fi'il dan kapan menjadi huruf. Sudah kita lewati, menjadi fi'il kalau setelahnya mansub, menjadi huruf kalau setelahnya majrur, hurufnya huruf jar dia. Paham ya? Jadi kalau antum jumpai isim mustasna jatuh setelah khala ada hasya kok majrur, pastikan khala ada hasya sebagai huruf jar. Tapi kalau antum jumpai isim yang jatuh setelah khala ada hasya kok mansub, pastikan dia sebagai apa? Fi'il. Oh ya, jadi dia itu mutaraddid. Ya kemarin kan mutaraddid itu. Mutaraddid itu istilahnya terkadang bisa ini, terkadang bisa itu. Paham ya? Enggak bisa pasti ini itu loh, paham ya? Tinggal dibaca dulu atau dilihat dulu, setelah itu baru bisa dipastikan. Naam. Wal mustatsna bi khala wa 'ada wa hasya yajuzu jarruhu wa nasbuhu biha, ya kan? Dan isim yang jatuh setelah khala, jadi mustasna itu antum cara ngartikannya boleh isim yang jatuh itu boleh, atau dan isim yang dikecualikan dengan illa, dengan khala ada hasya, boleh mengejarnya, boleh menasabnya. Kalau antum jar berarti khala ada hasya sebagai huruf jar, tapi kalau antum baca dengan nasab berarti khala ada hasya sebagai fi'il. Mudah kan? Mudah. Nahwu qamal qawmu khala zaidan wa khala zaidin bil jarri. Lihat terus bagaimana i'rabnya qama fi'il madhi, al-qawmu fa'il, khala fi'lul istitsna mabniun ala fathil muqaddar. Seperti apa? Ya seperti sa'a. Ya enggak? Ya seperti ini bentuknya. Nah, kalau i'rab seperti itu, khala fi'il madhi itu. Khala fi'il madhi teman fi'il fi'il apa namanya? Fi'il mustaqbal istitsna gitu loh. Nah, khala i'rabnya seperti apa? Sa'a. Paham ya? Fi'il madhi mabniun ala fathil muqaddar. Paham? Nah, fi'il madhi mabniun ala fathil muqaddar. Nah, terus fa'ilnya mana fa'ilnya? Khusus di sini, perhatikan baik-baik. Khusus di sini, na'am barakallahu fikum. Khala apa tadi? Ada hasya itu ya. Naam. Atau panjang hasya, apa? Di sini khusus di sini fa'ilnya dhamirun mustatirun. Fihi jawazan takdiru fihi wujuban takdiru huwa dhamirun fihi wujuban takdiru huwa atau hiya, tinggal dilihat kholak atau bukan itu namanya ngafailuhu. Khusus ini. Padahal selama ini ada enggak yang namanya wujuban takdirnya huwa itu? Selama ini kita pelajari ada enggak yang wujuban takdirnya huwa? Enggak ada. Yang ada teman anta ana nahnu yang wujuban. Ya enggak? Nah, kok tambahan ini? Ini berarti tambahan. Diperhatikan berarti kalau tambahan seperti ini. Paham ya? Yang jawazan selama ini kan huwa hiya huwanya jawazan. Tapi kok wujuban yang khusus? Yang namanya khusus itu ya khusus gitu loh. Paham ya? Jangan dibawa kemana-mana. Paham belum? Jadi antum kelihatan dahirnya khala mana fa'ilnya? Dhamir mustatirun fihi jawazan tadur huwa takliru. Wujuban di sini walaupun huwa biarin. Paham ya? Karena selama ini yang wujuban kan anta tadhabu. Idhab anta. Ana adhabu. Nahnu nadhabu. Lah ini ternyata ada yang wujuban tapi kok takdirnya huwa ya biarin aja. Yang jelas dihafal, paham ya? Seperti itu. Nah, pengecualian berarti. I'rabnya ada di bawahnya itu kalau istilahnya nam disebutkan di bawahnya ada enggak atau tidak? Naam kalau enggak disebutkan berarti tempat yang lain. Di tempat yang lain bawah itu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban takdiru huwa. Paham ya? Jadi sama aja. Paham soalnya ya? Cuman wujuban, jangan bilang jawazan ya, khusus di sini saja. Ada lagi nanti. Cuman ini dulu. Nanti masih ada lagi yang wujuban gua itu masih ada selain ini. Cuman sementara ini dipahami ya, dipahami. Jadi khusus untuk masalah khala ada hasya dom fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Kalau mudzakkar kalau muannas dia. Apa maksudnya ya? Nah, walaupun selama ini kan kita tahu jawazan kalau yang huwa, tapi di sini lain daripada yang sebelumnya. Naam. Nahu qamal qaumu khala Zaidan wa khala Zaidan bil jar. Ma'ruf insyaallah ini ya, kalau Zaidan berarti terus bagaimana kalau khala Zaidan? Khala harfu jar. Mabniun ala sukun la mahal i'rab. Zaidan ismun majrurun bi khala, selesai. Cara Arabnya gitu. Kalau antum baca majrur. Lah terus nanti kalau baca mansub khala Zaidan, Zaidan maf'ulun bih, selesai. Paham belum? Kalau antum baca qamal qaumu khala Zaidan, qama fi'il madhi. Al qaumu fa'il, khala fi'il madhi. Mabniun ala fathil muqaddar wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban naqdiruhu huwa Zaidan maf'ulun bih. Para salah ya? Kalau dibaca khala Zaidan bagaimana ya? Khala dengan huruf jar misalnya. Harfu jarrin mabniun sukun lam i'rab. Kemudian Zaidan ismun majrurun bi khala. Mafhum? Berikutnya. Wa'ada Zaidan wa'ada Zaidan wa hasha Zaidan wa hasha Zaidan. Artinya sama semua, i'rabnya sama semua. Khala ada hasha itu artinya apa? Ila, kembali ke induknya, umul bab ila. Nah, perhatikan baik-baik ini. Sekarang kaidah yang paling penting dan juga itu mudah sekali sudah kami jelaskan berkali-kali. Fa in jararta fa hiya huruf jar, ya kan? Jika kamu mengejar isim yang jar setelah khala ada hasya berarti dia huruf jar. Wa in nasabta fa hiya af'alun, jika kamu menasabnya menasab isim yang jatuh setelah khala ada hasya berarti dia fi'il. Mudah kan? Simple. Simple, ringkas, mudah, cuman perlu dihafal itu aja. Illa anna sibawaihi, kecuali hanya saja sibawaihi itu ahlu nahwi. Naam sibawaihi, paham ya? Sibawaihi ini mabni ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, maratu bi sibawaihi. Beliau termasuk ahlu nahwi, paham ya? Naam barakallahu fikum, beliau punya kitab nahwu namanya Al-Kitab. Namanya Al-Kitab itu namanya. Naam barakallahu fikum, kitab sibawaihi ini. Lam yasma' fil mustasna bi hasya illa jar. Nah, kalau sibawaihi mengatakan anna sibawaih lam yasma', kalau sibawaih tidak pernah mendengar kalamnya orang Arab dalam masalah mustasna hasya ini kecuali jar. Jadi bacanya man qamal qamu hasya Zaidin. Kecuali itu tok ini bacaan. Zaidan enggak pernah dengar. Paham ya? Nah, ini pendapatnya sibawaih. Tapi kita kembali ke hukum jumhur, paham ya? Dalam artian boleh ini boleh itu. Paham belum insyaallah ya? Naam. Wa tattasilu ma, ya ini perlu diperhatikan baik-baik ini. Kalau tadi kan khala ada hasya, tiga-tiganya selama tidak bersambung dengan ma, maka keadaannya masih mutaraddid, bisa ini bisa itu. Tapi kalau ada ma, perhatikan wa tattasilu ma bi ada wa khala, khusus dua ini, khala dan ada, fa yata'ayyanu nasbu, wajib nasab. Qamal qaumu ma khala Zaidan, enggak boleh Zaidin sekarang. Kalau ada ma ini ya, kalau ada ma apa sih ini? Perhatikan bawah itu aima al-masdariyah. Paham belum? Naam. Jadi kalau ada ma masuk pada ada khala sudah pastikan fi'il sudah itu. Enggak usah kemana-mana sudah. Bukan huruf sudah. Fi'il. Kalau ada ma, oleh karena itu setelahnya nasab wajib. Kalau ada ma ya, ingatkan ya. Lah kapan dia mutaraddid? Kapan dia bisa jadi fi'il dan kapan dia bisa jadi huruf kalau tidak ada ma masdariyah? Mafhum? Nah, kita lihat. Taqul qamal qamu ma'ada Zaidan, wajib. Wa qala Labidu. Naam, dan berkata Labid. Wallahu a'lam, Labid ini siapa? Mungkin Labid Al-Asam ya, atau Labid bin Rabi'ah, bawah itu sebutkan. Al-Bait lil Labid bin Rabi'ah bin Malik Al-Amiri. Naam, sya'irun min fursanil Arab fil jahiliyah wal Islam. Dia termasuk penyair. Naam barakallahu fikum, terkenal, penyair Arab terkenal di jahiliyah dan juga ketika sudah Islam. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Artinya ketahuilah segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala batilu, maksudnya akan sirna. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Namun seluruh kenikmatan la mahalata zailu, maksudnya akan apa? Tidak apa? Na'am barakallahu fikum, tidak diragukan lagi kehilangannya, maksudnya kehabisannya, mesti akan habis. Apa maksudnya ya? Nah, akan hilang semua kenikmatan. Maksudnya semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita semuanya pasti akan dicabut lagi istilahnya itu, paham ya? Akan hilang lagi apalagi ketika sudah meninggal dunia. Makanya kenikmatan-kenikmatan tergantung dengan yang disandarkan. Nah, maknanya sebutan bahwa itu kalau tidak salah. Lalu makna perhatikan nomor 3 bahwa itu wal makna kullu syai'in ghairullah za'ilun wa fanin la yadum. Segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala za'il akan hilang, farin akan sirna, la yadum, tidak terus-menerus. Wa kullu na'imin dan seluruh kenikmatan ai min na'imid dunya ya kan? Seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia za'ilu akan hilang dan sirna. Apa maksudnya ya? Syahidnya di mana syahidnya sini? Ma khalallaha. Ada makna itu? Ewa. Lah terus artinya apa Ustaz? Ma khala artinya siwa itu. Wa kullu syai'in siwallahi itu artinya. Paham belum? Jadi antum enggak usah bingung kalau sudah dimarnya apa sama seperti kamu semula. Kembali ke induknya, ke ibunya. Ibu dalam masalah babul istisna apa ibunya? Illa udah itu. Jadi anak-anaknya, cabang-cabangnya kembali ke induknya itu ngartikannya. Nah, seperti itu. Yang terakhir, wa amma khabaru kana wa akhwatiha, adapun khabar kana wa akhwatuha ma'ruf kana zaitun qa'iman, qa'imannya itu. Wa khabaru huruf musyabbaha bilaisa ma'ruf. Huruf musyabbaha bilaisa sudah kita sebutkan mahjaziyah, lahijaziyah, kemudian apa? Mahjaziyah, innafiyah, mahjaziyah, lahijaziyah, terus lata. Paham ya? Itu huruf musyabbaha bilaisa itu beramal-amalan laisa asyai idza asbaha syai. Asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Ayo, na'am. Wa khabaru af'al muqarabah dan khabar-khabar af'al muqarabah. Af'al muqarabah kita lewati. Wasmu inna wa akhwatiha ism inna dan saudara saudara perempuannya inna zaidan qa'imun. Wasmu la allati linafil jinsi dan isim la yang dia fungsinya meniafikan meniadakan seluruh jenisnya. La ini dinamakan apa? Dinamakan dengan apa? Apa? Dinamakan dengan apa? Lanafiyah. Dinamakan lanafiyah lil jinsi. Paham ya? Adapun lahijaziyah dinamakan juga apa? Lahijaziyah dinamakan apa? Ewa, lanafiyah lil wahdah. Jangan sama-sama. Karena beda fungsinya. La rajulun fiddar. La apa berarti? La hijaziyah. La rajula fiddar. La nafil jinsi. Dibedakan ya. Naam. Fataqad jamal kalamu alaiha fil marfu'at. Sungguh telah lewat pembicaraan masalahnya di dalam bab marfu'at. Wa ammat tawabi'u sayatil kalamu alaiha insyaAllah ta'ala. Adapun tawabi' akan datang pembicaraannya insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah gak kita selesaikan mengenai apa marfu'at, tinggal kita masuk ke mahfudzat dan juga tawabi'-tawabi' yang ada di sini dalam waktu yang sangat dekat ini kita akan selesaikan kitab Al-Mutamimah. Nah, barakallahu fikum, wala alam kapan selesainya yang jelas dalam waktu dekat. Nah, karena kullu ma huwa atin qarib, seluruh yang akan datang itu dekat. Nah, barakallahu fikum, wala alam suwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.